Tahun-tahun tenai mencari buah cinta di mana kini baca raya kasih di urang katigo mangko tak pisah denai jona akan duang katuhan. Denai berdoa, suokan juo denai, jona akan du. Manglai, dadape itulah nan muju, dadape. Tahun-tahun tenai mencari buah cinta di mana kini baca raya kasih di urang katigo engkau tak pisah denai.